ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fatasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al ayah faqala nabi sallallahu alaihi wasallam absus salam silman qata'aka la yadkhulul jannata qati'un yakni kuti arrahim man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa yun salahu fi athari falyasir rahimah absus salam wasil arham tebarkan salam perkuat silaturahmi. Tema kita malam ini teh naon tadi asa hancur pisan beungeut urang na iklan pabeulit antara Gopinda jeung Valentino Effendi ya. Non teh non temanya kumaha bisa semakin di depan namun tanya kemari di Al-Baqarah kita jam 1 malam tuh foto bareng-bareng reuni akbar Qadarullah karena orang tuanya Haji Deka wafat. Akhirnya kami spontan udah kajian di Mambau Huda langsung sana tiba-tiba tersadar nih ngali foto reuni walaupun tanpa rencana. Nanti di hadis Qudsi ada satu hadis Allah pertanyakan di mahsyar. Tatkala orang dikumpulkan di zaman Adam nepi ke akhir manusia diciptakan dengan kiamat yang sudah didatangkan oleh Allah, lalu nanti ada fase alam mahsyar. Di masa nanti yang biasa ngumpul dalam satu frekuensi resonansi itu ada pertanyaan aina mutahabu nabi ruhillah, mana dulu yang berpisah berkumpul dasarnya ruhku. Maka di antara 7 kelompok manusia yang tidak ada perlindungan di waktu itu kecuali 7 kelompok ini, salah satunya adalah yang membenci dan mencintai karena Allah. Dikuatkan dengan hadis Qudsi aina mutahabu nabi ruhillah, mana dulu yang mencintai dasarnya ruhku bijalal al-islam ya'lu wala yu'la'ani. Jangan terjebak ya, enak tejento jelema wanina nitah nu gelo ya tong ngabawa gelo numpangih jeung dikotok di jalan tong saruana komo jeung diambeuan diajak ngobrol mah ya cerita orang gila kan kadang begitu. Nugelona mah mau diminta pertanggungjawaban kan saya nunitah nugelona gitu. Nah bicara memperkuat silaturahmi, sudah saatnya kita bersatu. Geus wae nunggeus mah. Surat Ali Imran 103. Surat 3 ayat 103. Ini sering didengar dan akrab di telinga kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah kalian semua. وَلَا تَفَرَّقُوا, dan janganlah kalian bercerai-berai. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, saat kalian dulu bermusuh-musuhan. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, lalu Allah lembutkan hati kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, dan kalian karena nikmatnya menjadi bersaudara. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, dan dulu kalian pernah hampir terjerumus ke dalam neraka. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, lalu Allah selamatkan kalian darinya. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, demikian Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada kalian. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, agar kalian mendapatkan petunjuk. Tanda orang dapat petunjuk itu yang mau bersatu hati, bersenyawa jiwa untuk mempertahankan agama dari manapun latar belakangnya. Innamal mu'minuna al-ikhwah. Saya mau tanya dulu, investigasi dulu. Nunyeunan judul tiap pengajian salah satu bisa jadi. Nah, bet ini yang diusung malam ini. Sekarang sebetulnya ini ILC tandingan ya. Karena sekarang di TV One, di TV One Karni Ilyas sedang membahas siapa dalang di balik penyerangan terhadap ulama. Nah, sebetulnya sekarang ini bagaimana umat Islam ini akan maju? Jadi dulu ada pernah Syekh Syakib Arslan, salah seorang ulama Mesir, pernah mengatakan lima data akhrol muslimuna wataqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mundur? Wataqaddama ghairuhum, sementara umat yang lain itu maju. Ketika kemudian oleh Syekh Syakib Arslan dipelajari, dan pertanyaan itu diajukan oleh orang Indonesia namanya Syekh Raja Shambas, seorang raja di Kalimantan. Jadi dia mengirim surat ke ulama di Mesir. Pertanyaan tadi. Lalu dijawab oleh Syekh Syakib Arsalan, tarokal muslimuna dinahum fata'akhoro. Kalau umat Islam tinggalkan agama mereka, fata'akhoru, maka mereka akan mundur. Kalau umat Islam meninggalkan agama mereka, maka mereka akan mundur. Oke. Okay. Wataroka ghairul muslimina dinahum, tapi sebaliknya kalau umat yang lain ninggalin agamanya, fataqaddamu, justru mereka maju. Ini faktanya terbalik. Kenapa Islam mengalami kemunduran? Karena meninggalkan silabus, konsep, manhaj yang sebetulnya diyakini dan ditindaklanjuti. Malah sekarang tercabik-cabik seperti makanan yang diparbutkan orang lapar. Kenapa? Hubud dunia berkepentingan. Cicingna agama teh mun ngeunah. Mun menguntungkan. Sekarang yang diurus haji, yang diurus zakat, yang diurus kurban, yang diurus nu aya piduiteun we. Salat diurus enggak? Tauhid diurus enggak? Ketika tauhidnya dimunculkan dengan gerakan sederhana, kaciri geus loba pergerakan anu mengarah kepada ya'lu wa la yu'la alai dibantayan ku linggis tah. Jadi we nyaho arti linggis tah. Nya, paranti neungeulan ustad. Apakah itu linggis? Paranti neungeul ustad. Dan juara tad iklan terbaik di selama Abbas ada pengajian yang paling banyak viewernya di Instagram saya iklan yang hari ini. Ya komennya juga paling banyak. Memang orang resah, gelisah, rindu kebersamaan. Ngan saya nurek ngiketna gitu loh. Orang ego dengan punten organisasinya masing-masing, ormasnya masing-masing, partainya masing-masing, rek nepi ka iraha gaya. Tah Ali Imran 103 tegas jelas, waqtasimu bihablillah jami'an. Kemunduran Islam itu ketika persatuan, kesatuan tidak diindahkan lagi. Penyakitnya apa? Saya lihat di 104-nya tadi. Itu ada kedengkian tetap didinya. Wa takum minkum ummatun gitu. Ya, sok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan jadilah kalian umat yang yad'una ilal khair, senantiasa menyuruh kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Satu lagi ayatnya biar jelas tadi. Wa la takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian seperti orang yang tercerai-berai. Wahtalapu, dan silih berdebat. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, justru setelah datang penjelasan kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka itulah yang akan mendapatkan siksa yang amat dahsyat. Nah, jadi nu disiksa jeung kasiksa teh urang sorangan ku kalakuan urang. Merasa bersih, merasa pinter, merasa bener, merasa suci. Nya tidak bersih, merasa tidak suci, merasa tidak bener, merasa tidak benar, merasa sementara benar itu dari Allah. Tong ngerasa bener. Nah, urang karek diajar balik deui tanda jelema anu menang pituduh mah anu daek ngahijikeun dari mana apapun itu. Kalau melihat ayat ini malah dicarek tafarruq. Apa itu tafarruq? Iftiraq, berpecah belah, disebabkan tadi penyebabnya kepentingan-kepentingan. Mun hayang untung sok ngahiji, moal pahili papisah, moal jadi dua, sudah saatnya bersatu. Rek kumaha di depan, lamun kaayaan tidak signifikan, sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Matak saya geus teu loba dedengnya lah. Nggak sih gitu ngungkup, era aku kuda makin tuwe ngungklep. Mun doma gigideg, cek doma teh kunaon gigideg dom. Si doma, ningali kuda salut barang gawena edan teu eureun. Cek kuda teh cuek aja lah. Nya, edan Ustaz Epi. Hari ini aja 5, nyurang Purwakarta di Darul Madinah, Darul Barokah. Terus tadi Cimahi titik 3 titik, ini terakhir. Jangan ke subuh ya deh. Terus saya era kuda sama. Wal adhiyati dhabha fal muriyati qadaha. Maka ada ayat di 104 ini sifatnya munasabah ya tadi. Jadi kalau baca ayat rada penasaran turunkan biasanya tetap sirna. Solusi dari perpecahan itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Daek teh jadi bagian tina dakwah nu ngajak jelema karena kahade. Terserah lah. Rek Persis, rek NU, rek Muhammadiyah, nini rek mentas mah pentaskeun euy. Tong ditanya, nini Persis. Mun Mesis kami dipentaskeun, mun NU mangga maot ulah. Kan terjadi selama ini begitu. Enggak mau masuk masjid kalau plangnya enggak sama, benar enggak? Enggak mau masuk pengajian kalau ustadznya bukan yang dicintainya, tong gitu mah. Inna akramakum indallahi atqakum, masih banyak orang ikhlas yang tidak kenal. Ta'muruna bil ma'ruf, nu mabok cina eureun, nu jinah cina eureun, nu baong bedegong renjul baragaju cina eureun. Yuk ke masjid, ayat eta lain. Ulai ka humul muflihun, anjir beruntung. Sejumlah orang yang kita ajak, maka media sosial bagi saya adalah alat dakwah. Kudu ngondangan juga baheula diketik make cap RT DKM lila. Isuk-isuk ondangana aya di tukang bala-bala, ngajina mah henteu kan nyeri hate. Ayeuna make Instagram berebet. Berebet. Alhamdulillah. Cuman mau dibawa kemana nih kajian kita nih? Saatnya kita satu bersatu bersaudara. Geus capek gelut wae memperdebatkan hal-hal yang sebetulnya berdasar kabeh ge kunaon jelema gagaro. Atuh, kunaon jelema dahar? Kunaon jelema nginum? Tuh nya, kaharti meren-merenna ge ibadah teh baroga alesan. Jadi tabayun mun aya masalah tanya, namana bet kitu? Curug bet utek-utekan, lieur ningali curug sia. Tak aing mah ngusap beungeut, eta mah teu berdasarkan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Hanya oh iya hadisna, aya maneh? Oh iya hadisna. Aya mah eta ikhtilaf teh. Jadi sok rek berbeda mah yang penting punya dasar. Saya dapat ilmu ini dari Abdul Somad. Bisa jadi kurang baca kita. Jadi nu taklid teh nu mana nu stag. Tidak mencari ilmu cek guruna kitu-kitu. We padahal di luar oh, luar biasa. Yang stad ada sejarah dulu. Ku sungai naon nu kuning ku kitab-kitab, kitab teh dipiceun ka sungai eta. Jadi koneng cayana teh berarti banyak ilmu Islam yang kemudian di Baghdad itu ilmu Islam yang ditenggelamkan, ya, ada penemu-penemu. Saya dikasih ensklopedia kemarin habis ngaji di 18 tuh, ensklopedia Islam, iptek berdasarkan Quran, Sunnah, cangka baca KB. Berarti ilmu teh loba, maka jangan stuck, terus kajian dan mencari ilmu itu wajib. Maka ayat ini keren banget bagi saya. Sudah saatnya kita bersatu, menyamakan persepsi. Rek maraot moa, sok perbanyak ama. Yad'una ilal khair, fastabiqul khairat. Geus aya mah tingali hadena weh. Da setiap orang pasti ada kebaikan. Setuju? Biar hidupnya tenang, ingat dua hal. Ingat Allah, ingat mati. Tenang. Biar hidupnya tenang, lupakan kejelekan orang lain kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang. Jangan malah terbalik. Kehadean urang diingat-ingat, kagorengan batur diingat-ingat, stres, stroke, gula darah tak aslina. Nunggula darah teh loba mikiran ka gorengan batur tah aslina sok. Cobaan saminggu ieu eureun tong mikiran ka gorengan batur turun biasana mah karena pola pikir yang salah. Cara menyimpulkan ya salah. Ustaz ada pesan lain dari ayat yang dibaca secara tafsir. Jadi terkait dengan ikhtilaf tadi sebetulnya itu tadi karena kekurang tahuan kita akan wawasan ilmu dan agama. Dulu pernah kejadian ketika Rasulullah pulang dari perang Hunain. Dan Rasul itu sangat lelah sekali. Tiba-tiba ketika sampai rumah, waktu itu ke rumah Ummu Salamah. Setelah Rasul menanggalkan baju perangnya, kata Ummu Salamah, tiba-tiba Rasul pakai baju perang lagi. Kenapa Rasul? Tiba-tiba datang kepadaku malaikat, mengabarkan kepadaku, Muhammad, jangan kau lepaskan baju perang, karena Bani Quraidah sebentar lagi akan melakukan perpecahan. Jadi Bani Quraidah ini orang Yahudi, dan mereka akan melakukan perlawanan kepada Rasul. Dan malaikat turun, Rasul jangan dulu diturunkan baju perang, pakai lagi. Maka kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, la tusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasul kepada sahabatnya, para sahabat, jangan kau lakukan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Jangan lakukan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Nah, sahabatnya dasar wa sega jamaah Abbas. Ada yang mengartikan, oh berarti ulah sholat asar cina cek Rasul teh, kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Aya nu hideung nu palintar lah itu sahabatnya, ingatnya, oh maksudnya Rasul mah biar kita tergesa-gesa. Berbeda cara menafsirkan. Berbeda cara menafsirkan. Akhirnya orang yang menafsirkan bahwa Oh, ini kata Rasul enggak boleh salat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Nyampainya Isya tadi. Dan mereka baru salat Isya. Yang satu lagi, oh ini sudah masuk salat asar, sudah aja salat. Dua-duanya sampai kepada Nabi, apa yang dilakukan Nabi? Tidak disalahkan dua-duanya. Dua-duanya tidak disalahkan ke Nabi. Artinya seringkali perbedaan cara pandang yang kemudian mengakibatkan umat ini tidak bersatu itu adalah karena perbedaan cara memahami teks-teks agama begitu atau dan karena naon, ilmu yang sama. Ayo memang itu terjadi cara pandang yang berbeda, otomatis kesimpulan beda. Tenanawan ngan ulah dengan kesimpulan yang berbeda lalu merasa benar dengan kesimpulan itu, paham nggak? Cek RCTI nu eta teh aningan, nu asup ka beus teh, asup ka jurang teh beus sabeus korbanna. Jika biar di Jakarta ya kanya nu runggung cek TV One korbanna ngan duaan nu abus ka jurang teh nu bener nu mana datang ke lokasi tabayun dua-duana bener sabeusna ngan duaan kenek jeung supir itu aya masalah teu aya masalah oh. Nah maka dari kesimpulan tersebut sok beda pendapat. Oh jelema nu sarua, sepakat? DNA sarua teh. Sidik jari tong eta leutik teuing, mikro teuing. Mun urang geus ngaji dibere ngopi, huina sarua, suukna sarua, teuing beuting ieu mah hui teuing suuk. Nya bajigur tiris kieu mah. Aing ngisingna sarua teh. Sok aya debat ngadebat mana ngisingna bal bareng. Nah, teu paham-paham. Tanya jadi riwe, padahal potensi Indonesia, Islamnya itu mayoritas. Coba mau ngahiji da muriding Yahudi ya tuh. Jadi Yahudi itu nges kurang pegawaian, nah orang Indonesia mah tuh diadukan nge diaradu. Hideng gitu loh. Cik atuh ngaji lah, buka skat, buka seragam. Kita gak mempermasalahkan seragam, kita juga suka keseragaman. Tapi ulah gara-gara buka seragam lalu gak mau dengan suatu yang tidak berseragam gitu. Padahal bisa jadi dia lebih dedikasinya lebih tinggi. Nah, ini khawatir terjebak kepada jebakan Batman musuh Islam. Lalu kemudian kita jadi sibuk memikirkan aib-aib saudara kita sendiri. Sehingga nuji'at haibatal Islam. Dicabut kehebatannya Islam, efek lebihnya nuji'at fi barakatil wahyu dari wahnu itu. Dari ubudunnya itu dicabut keberkahan wahyu, dicabut kehebatan Islam. Jadi anu benangku sindrom gusa un ka gusa isel naon tah seperti buih yang ada di lautan gede loba tapi tidak punya kekuatan dan tenaga, tidak daya, tidak ada daya, tidak ada upaya. Ada lagi Ustaz? Nah terkait dengan berjamaah makanya kan judulnya kumaha rek semakin di depan kalau umat tidak pernah mau bersatu. Dan yang harus dipahami adalah kita ini ke surga ke neraka itu zumarun Ustaz. Dalam bahasa Quran itu zumar. Zumar itu adalah bebarengan gitu. Surah Az-Zumar. Makanya wasiqul ladzina kafaru ila jahannam dan orang-orang kafir itu akan diseret ke dalam neraka zumaron. Bebarengan gitu. Karena itu kalau sekarang di dunia ini kita tidak pernah sama-sama, kita seringkali berdebat hanya karena urusan yang itu tadi ikhtilaf, yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau engkau melihat satu kesalahan pada saudaramu, maka anggaplah bahwa ada 99 kebaikan pada dirinya. Nah, orang mati balik, lamun batur boga kagorengan salapan hiji gitunya, nulainya jadi goreng salapan puluh salapan. Sehingga akhirnya umat tidak pernah bersatu. Nah, sekarang ini kondisi siaga, kondisi kritis. Dan umat ini butuh bersatu. Ya, kalau minjem, tadi Ustaz Devi posting gambarnya tanya, naon lamun aya ieu mah aya gantina lamun kalau presiden mati banyak calon yang ngantri untuk mencalonkan diri, kalau gubernur mati bisa cari pengganti, kalau artis mati banyak yang membuka audisi walaupun banyak juga yang tereliminasi, kalau ulama wafat siapa penggantinya, di antara tanda akhir zaman itu kan biqad bil ulama, diwafatkannya para ulama apapun penyebabnya. Terus kalau artis mati isuk ge Indonesian Idol nyeun di audisi, tapi lamun wafat ulama berapa tahun harus menunggu gantinya. Maka saatnya bersatu. Da ulama versi Al-Qur'an mah gampang. Inama yahsyallaha min ibadihil ulama, surat Fatir 28. Yang disebut ulama teh kudu riweuh. agulku ilmu, saya LC, saya MAG, matana ageng. Ya. Saya mah SAG, sarjana agak gitu, tekudulah. Ya, nu sebut ulama teh nu sieun ku Allah di antara hamba-hamba kami. Innama yasallahu min ibadihi ulama. Kita berkesempatan loh ambil bagian dari ini. Nu penting jujur, urang teu bisa, mentak saat baturan bising kurang lengkap dalilna mun maca Quran, ngimaman eueuh teuing ngakara daek aya kene nu ahli mah. Bisa enggak saling menghargai? Islam tidak butuh kita demi Allah. Dakwah enggak butuh kita. Karena kita yakin surga ada, kita ngambil bagian dari Islam dan dakwah. Tapi mun karena jelema pasti ada aja kekurangannya. Punten, kembali ke sejarah. Ai Rasulullah sencan diangkat jadi nabi gelar pertamana naon? Oke, sepakat? Cicing. Sanggeus menang gelar nabi jadi naon? Ah, juara. Ayeuna usum nu gelo dititah ngabela ustad dijieun objeknya. Dengekeun. Urang kan sok ngajar di rumah sakit jiwa lain ngajar nu gelo gawe. Suster jeung perawat jeung dokterna. Berapa kali tahun seberaha tah. Kitu kan nu gelo mah istiqomah. Mun nguseup nguseup we tuluy. Nya ge nguseupna na tembok. Lamun naik naik tuluy kitu we istiqomah. Geus dulur meuli ka kidul belenye seuri turun deui. Tiap kalinya bulan kedua bener mun diajar istiqomah maka nu gelo. Nya kitu we teu kaganggu karena Rufi Al-Qalam dicabut catatan amalnya. Sanajan kagegeloan yang jadi ustad dikataikan ngaji surat ngapoe teu jadi amal atau ngebunuh sekalipun tidak jadi amal. Ya, maka waspada mah perlu. Lalu kemudian satu ketika dokter terjebak, suster terjebak ningali nu ngiseup make nyere make naon teh? Sama urut tungtungna jeruk kieu we cingekeng. Bulan kamari mah teu ditanya, nah ya, bulan ayeuna ditanya, dapat ikannya cek suster. Ya melong tuh nukilo teh suster gelo cina. Manya cina museup di notela ayah laukan. Aing jadi bingung ya nukilo nu mana ya teh. Nu nanya nu ditanya. Seperti fenomena hari ini. Nukilo teh nu nitahna nu dititahna. Dan saya yakin ini ada yang nyuruh. Kayak dikarasak hantri. Kayak peso. Terus pamiptah kemarin entah hoak atau apa. Yang penting waspadanya sampai barudak geng motor soleh. Maturan orang geus teu perlu lah da mawa ka kajadian. Ustaz hati-hati san. Ustaz kudu make sorban naon? Ame tinggang nama. Aya deui nu kelo teh naek kana tiang listrik kitu jeung kitu belenye seuri. Dokter eta mah nu kajebakna. Naon sia bong gelo? Tiap naik tiap seuri tapi psikologi menuntut. Naon sih tiap di luhur seuri disimpan mapna naik ka luhur. Belenye teu kuat seuri kepangge ku dokter nu lain. Mane ka bawa gelo? Tong ngomong komen naik ka teu kuat eta geang seuri, nah sia seuri. Urang nu salah naon? Ditulisan di belah kidul nu teu gelo seuri. Nu teu seuri gelo. Ini nu gelo teh nu mana ya teh? Hati-hati ini tugas kita, waspada. Solusinya benar, tema kita malam ini. Rekuma semakin di depan, nungarana Islam, lamun teu pernah jadi pejuang sap depan, setuju? Sok jadi pejuang sap depan, ulah tinggalin takbir, ulah tinggalin ruku, sujud, ulah tinggalin berjamaah. Kemarin saya Joko Karian ya, Jogja ya. Di sini sama Dudi Mutakin dulu kan di sini. Itu subuhnya juga sholat id mah ngapoe teteh bisa tuh kurang rangkai ngabingkai. Saya yakin Jogja kondusif. Tapi Bandung yang mayoritas kegiatan Bandung Lautan Gajian ini malah jadi objek sasaran pertama itu penghinaan sebetulnya mah. Markasnya langsung dihantem nitah nu gelo. Ini lagi diinvestigasi mudah-mudahan ya ada jawaban baik sehingga kita tidak mencari musuh tapi yakin kita mah ketemu musuh gak lari. Disangkana orang teu wani paeh. Aing beulah wani paeh. Keur teu bener. Bari mabok. Bari ngabunuh jelema. Manya orang geus wawujang agama cicing. Umar itu tidak berubah. Nyasanya. Umar galak ketika jahiliyah. Tapi tetap galak nama. Ngan jadi syariah gitu. Ada kelengkapan data sir? Nah terkait dengan bagaimana umat bersatu. Jadi bagaimana penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi ini ketika dia menaklukkan satu kota itu, Yerusalem, itu di waktu subuh. Dan subuh ini adalah indikator yang akan dijadikan oleh musuh kita kekuatan umat Islam. Jadi kalau mau lihat kekuatan umat Islam itu lihat di sholat subuh mereka. Makanya Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, yang kata Nabi disebutkan bahwa sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada zaman itu, dan sebaik-baik amir atau komandan pasukan adalah komandan pada saat itu. Apa yang terjadi di satu sholat subuh yang begitu dahsyat, dan itu menjadi sholat subuh yang paling sangat bersejarah dan paling sangat banyak. Muhammad Al-Fatih berdiri sebagai imam, berdiri sebagai pemimpin pasukan. Apa yang dikatakan oleh Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih bertanya dan berkata kepada pasukannya, sekarang kalian berdiri, dan setiap kali aku bertanya, kalau kalian menjawab tidak, maka kalian duduk. Yang aku akan tanya kepada kalian pertama adalah, siapakah yang semenjak balig hingga sekarang tidak pernah tertinggal sholat berjamaah? Maka semua pasukan berdiri. Lamun ditanyakan ayah ini mah, saya nucan pernah ketinggalan dari UKB tadi mah gitu. Ini mah enggak, semua berdiri, tidak pernah ada yang tertinggal sholat berjamaah. Tidak pernah sholat tertinggal sholat fardu. Sholat. Lalu kemudian ditanya lagi, siapakah di antara kalian yang tidak pernah tertinggal sholat sunnah? Semuanya berdiri, kecuali ada beberapa yang duduk. Lalu ditanya lagi, siapakah yang tidak pernah tertinggal sholat tahajud? Semua berdiri dan tidak ada yang ada sebagian yang duduk. Lalu kemudian yang terakhir, siapakah di antara kalian yang sejak balig sampai dengan sekarang tidak pernah tertinggal sholat subuh berjamaah di masjid? Apa yang terjadi? Semua duduk kecuali satu, Muhammad Al-Fatih. Maka yang harus kita lakukan untuk membangun kekuatan umat, yuk bareng-bareng bangun lagi. Dakunaon berani kemudian, makanya sekarang himbauannya adalah siaga subuh. Karunya lah usan kan nu ngimaman eueuh baturna bisa ditikam kulinggis lah gitu. Maka temani Ustaz gitu. Jadi siaga subuh, siapkan kekuatan untuk subuh. Karunya geus kolot ditenggelinggis. Kemarin saya ngobrol sama Bang Cepot ya yang dari Briges. Semua ngumpul. Ustaz perlu penjagaan tentulah sama boga Allah. Lalu kemudian Ustaz Dudi Mutakin ngomong, yang terancam itu bukan orang-orang, walaupun memang dalam agendanya DKM-DKM kecil yang kayak di Calengka kemarin, mentak sok kembali ke masjidnya masing-masing, yang perlu mau linggis mawalah, kan cek Al-Qur'an lagi Al-Hadid Bil-Hadid, besi ku besi deui, gitu, tetep mawa, sampai si Pinoma memawa peso daging, kenaon Pin? Nyaker barbeque lah, barbeque musuh, nyasok persiapan matenan naon, tapi ulah urang nu ngamulai. Artinya waspada tetap, dan tetap solusinya jadi pejuang sap depan. Da iskariman aumat sahidan, rek embung, rek hayang, maut mah bakal, cuman mautnya diniatan tuh. Nah saya tanggal 11 April insya Allah ke Palestina, ke 3 benua, 4 negara, 12 kota, kalau mau ikut hayu. Mayar olangan-olangan. Dan saya lagi terus ngumpulin dana, udah terkumpul sekitar 25 juta lah. Mudah-mudahan saya punya program dengan satu multi produk, 1 miliar cinta untuk Palestina, dan saya akan kasih langsung dengan kru nanti dengan tim yang pergi ke sana. Jadi terus sekecil apapun kepedulian kita, mudah-mudahan meringankan beban dan masalah kita di tanah air dengan peduli, karena Palestina enggak habis-habis. Dan ingat enggak, beberapa tahun yang lalu hasanet kene bendera Palestina pernah berkibar di PBB dengan satu kali sholat subuh berjamaah secara besar-besaran. Sebenarnya kalau umat Islam mau, diurang kan programnya masih keliling. Sholat subuhnya mendipimpin wali kota eta ge. Entong atulah, kemah kesadaran masing-masing makmurkan masjid masing-masing. Jadi kelihatan kekuatannya teh merata. Nah ini keren nih celutukan Ustaz Yadi. Siaga subuh ya. Siaga subuh, yuk start jam 3 cukup. Saya pulang jam 1, jam 2 ke rumah teh. Dan dari degan, jam 3 mah ke masjid wae. Kemarin anu nuturkeun, ternyata tukang mulungan aqua sia sugante nu galo culik. Karena sepasang kuda-kuda rek di anak langitkeun tadi nama. Aduh, cete. Ah, geus bere rokok sabungkus tiris, Mang. Ayo salat heula. Sok siaga subuh itu perlu digalakan, sponsori kampanye kan, nanti kita bikin quotes by Instagram. Bebedei carana ngalawan nugelo mah kan ngalana subuh, serang nugelo waktu subuh. Tanya nganu ngaliwat, nugelo lain. Gitu nya. Sok biar berkembang pernyataan. Boleh ya saya nanti ikut ambil bagian dari peduli Palestina berapapun lah. sok mempengaya waktu dan kesempatan. Anfik unfik alaik, kau keluarkan, Allah yang menggantinya. Pertanyaan, dua akhwat, dua ikhwan, silakan. Sok ikhwan lah, tuh di tengah tuh. Kru, kalau mau ngumpulin dana, sok, sok. Sorbana terbaru, weh. Kehitung deh juga kamari. Beja kenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Endin Arifin di Jalan Karapitan. Kakang, Polipin. Endin Arifin. Endin Arifin. Iya. Siap. Pertanyaannya, dulu pernah Ustad cerita soal Umar bin Khattab. Kan eta teh musuh nyatanya musuh Rasul. Tah teras teh kitu teh didoakeun Umar bin Khattab teh ku Rasul sampai ka luluh lantah saur Ustad. Anu kadangku ku abi doa naon sih kok bisa langsung diijabah kitu ku Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku ngadoakeun Rasul nanya ka urang. Ya, pagawai anu pang ikhlas dama ngadoakeun jelema nu teu apa eta jelema kurang doakeun ulah doakeun goreng we. Pertanyaannya doa naon? Saya jadi mungkin pernah dapat satu hadis Rasulullah mendoakan apa kepada Umar bin Khattab tentang Umar Rainda, dua Umar. Doanya cuma itu saja, betul, doa yang tidak pernah disampaikan. Dan Nabi itu kan sebetulnya kalau mau minta saat itu kepada Allah, Nabi sebetulnya bisa minta dua-duanya. Makanya Nabi minta Allahumma aqwil Islam bi Umar bi ahadi Umarain. Ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama adalah ada dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Amr bin Abi Hisyam atau disebut dengan Abu Jahal. Dua-duanya namanya Umar. Tapi yang Allah kabulkan adalah Umar bin Khattab dan itu perjalanannya sangat panjang. Bahkan sebelum Umar masuk Islam, Umar itu adalah pernah mau membunuh Nabi. Ya, ketika itu Umar sudah mengambil pedang dan prinsip Umar itu kalau pedang sudah tercabut dari tempatnya pantang bagi dia untuk masuk ke dalam tempatnya lagi kecuali itu sudah menebas kepala orang. Dan itu terjadi karena apa? Karena Umar mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh adiknya sendiri. Jadi sebelum datang kepada Nabi dikatakan oleh Anas bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, kenapa wahai Umar, kenapa kamu mau membunuh Nabi? Adikmu saja sudah masuk Islam." Nah, era pan Umar ge ku adi sorangan di era, maka dia kemudian datang kepada adiknya Fatimah dan ketika datang ke rumah Fatimah apa yang dibaca? Surah Toha. Toha ma'anzan alaikal Qur'an alitasko. Itu yang melembutkan hati Umar kemudian Toha inna angzana Qur'ana litasko, sesungguhnya Qur'an ini aku turunkan dengan mudah. Lalu hati Umar dapat hidayah lembut dengan mendengar ayat itu. Berarti Islam teh gampang, kenapa mempersulit diri? Akhirnya pernyataan Umar setelah dapat doa Nabi, siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, halangi aku untuk aku menemui Muhammad. Uwan-uwani ngahalangan sampai pedangnya dikitu dah. Jika baru dak beri gesrek nyerang musuh, perebet. Sok, hayang pemajikan jadi janda, hayang mudak jadi tem, halangan hai. Ya, ini, udah preman atau Umar mah. Tapi ketika masuk Islam, diantara sahabat yang paling lembut hatinya, sering menangis sendiri, sering tertawa sendiri, lain gelo, mengingat-ingat dosa, tertawa ketika bedohnya teringat yang Tuhan dina roti tuluy pas lapar Tuhanna didahar. Eta kebodohan yang menangis ketika anaknya sendiri di ruang koropes saking bodohnya. Akhirnya Nabi bersabda memberikan bonus kepada Umar, kalaulah ada Nabi terakhir, kalaulah. Sehingga tadi kasus asarnya kalau sampai Bani Quraidoh sok, kalaulah ada Nabi terakhir Rasulullah Umar yang layak jadi orangnya. Maka buku Umar itu lebih tebal daripada buku Nabi. Kenapa? Karena kesolehannya. Pertanyaannya, didoakan naon ku Nabi? Sederhana, didoakan. Mesti menang hidayah. Terus hidayahnya kan berpihaknya ke Umar, bukan ke Abu Lahab. Itu mah qadarullah weh. Mesti jadi sejarah sunnatullah. Falan tajidah li sunnatillah itabila. Sunnatullah itu tidak akan berubah. Next, ada lagi? Oke. Okay. Nyemik lagi. Bener, ya setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fadla. Yang ingin saya tanyakan, Perihal tadi kan untuk kebangkitan Islam kembali, salah satu diantaranya adalah untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa saja hal-hal yang dapat apa membuat kita menunda dulu sholat gitu, Ustaz? Jadi hal apa saja yang misalkan sholat itu bisa kita tunda gitu? Apakah dalam mencari ilmu pas kemudian gitu pas tiba waktu sholat, sholat itu bisa kita tunda terlebih dahulu? Kemudian terus lagi mencari ilmu atau harus langsung sholat gitu? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Ini masalah pemahaman ya. Wa ma yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau seorang dikehendaki kebaikan oleh Allah, indikasi orang itu diberi kebaikan, dia dipakihkan kepada agama. Kalau orang paham tentang hadis-hadis Nabi, afdalu a'mal as-shalatu fi awali waqtiha. Sekeren-kerennya amal, seutama-utamanya amal, sebaik-baiknya amal adalah sholat tepat waktu. Lalu kemudian faktanya sekarang waktu sholat datang tapi hari-hari ke, ini masalah pemahaman. Kalau tauhidnya benar, takut orang ninggalin sholat tepat waktu. Kenapa? Siapa yang menjamin umurnya pas mau wudhu dan berkumandang 15 menit yang lalu, lalu kemudian dia mau bergeser sholat, lalu mau ngesolatkan. Nah ini kan masalah pemahaman, masalah tauhid. Maka Nabi menstimulus tepat waktu berjamaah di masjid, sekeren-kerennya amal. Lalu kemudian bukan sholat yang menyebabkan kamu sibuk, tapi kemudian kesibukanmu yang menyebabkan kamu lalai di dalam sholat. Ini masalah disorientasi. Makanya perlu dibedangi tauhidnya. Sholatlah sebelum disolatkan. Nah, apa kendala orang jadi malas ke masjid, sholat tidak tepat waktu? Biasanya hubud dunia, cinta terhadap dunia, kurang memahami tentang ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia, yang disebut waqarahiyatil maut, terlalu menakuti kematian. Ada tambahan saya? Nah itu jadi amal yang paling baik itu adalah as-sholat di awal waktu, as-sholat di awal waktu. Maksudnya bukan di awal waktunya, tapi sebetulnya adalah berjamaahnya gitu. Makanya penting memaknai sholat berjamaah itu sebagai wasilah persatuan umat begitu. Nah kalau secara fikih bagaimana boleh tidak menangguhkan sholat gitu? Apa saja yang bisa menangguhkan sholat? Majelis ta'lim ini bisa. Ya misalkan pas maghrib ya kita mulai nih ta'lim, ternyata adzan isya berkumandang, dilanjut dulu tidak apa-apa. Lalu kemudian selesai jam 8, karena adzan itu, ingat adzan itu dalam fikih bukan penanda masuknya waktu sholat. Adzan itu adalah cara untuk memberitahukan orang, yuk ini kita sholat berjamaah. Maka betul, maka jangan aneh kalau tiba-tiba jam 8 ada adzan isya. Itu mungkin karena ditangguhkan atas alasan yang seperti ini, gitu. Nabi pernah mencontohkan. Tapi kalau qomat, qomat itu mau kita berjamaah bareng di masjid, mau kita sholat sendiri, qomat mah harus gitu. Ya. Next, akhwat. Sok itu mikna. Oh ya, sambil mik nunggu sampai besok kajian ya pada zuhur di Trans Studio Bandung, saya bersama Yuki Pasben ya. Kalau ada yang waktu dan kesempatan manfaatkan. Kita kuatkan persatuan dan kesatuan. Mana kru sudah mau penggalangan dana? Ini waktu nih. Sok sorbannya diamparkan. Ya teteh, siapa dari mana? Kardus dong, kalau ada mah pakai kardus, kalau sorban mah melendai. Ya siapa yang mau bertanya tadi? Udah sampai mic-nya? Di mana lengitnya? Mic-nya mati. Aduh dikekewe. Tong lila dicabakan yang gede ya. Sorana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tita dari Cileunyi. Cileunyi, oke. Okay. Ya. Yang saya ingin tanyain, saat ini saya lagi belajar untuk istiqomah. Kemudian saya ikut ke kajian, beberapa kajian yang kemudian mungkin dijadikan perhatian oleh keluarga saya, terutama paman saya. di mana paman saya merasa takut gitu dengan ikutnya saya ke kajian-kajian gitu, sampai beliau menyuruh saya untuk melihat ustadznya itu siapa, manhajnya apa, alirannya apa, yang saya juga bingung ke arah sana gitu. Padahal menurut ustadz sendiri, jika kita ingin ke kajian, janganlah lihat ustadznya siapa, namun ambillah ilmunya. Nah, namun untuk ilmu yang harus saya sampaikan ke paman saya tidak seperti itu, karena takutnya nanti menyinggung. Jadi pertanyaan, bagaimana menyikapi hal tersebut agar sesuai seharusnya dan tidak menyinggung. Sekian dan terima kasih. Istiqomah itu pangberatna dino hijrah. Aya we kendalatnya geus rajin ngaji, kolot ngahalangan. Ati-ati sia ustadna ngisingna cingogoh ka BGD. Kolot mah wajar, melang, karena memang jadi Islam pubia tuh kenapa sih? Karena banyak yang oknum-oknum mengatasnamakan halaqoh, terus mengatasnamakan tarbiyah, tapi kemudian tidak sedikit yang mengkafirkan orang tuanya setelah ikut halaqoh dan tarbiyah itu. Aya nu kitu aya. Nutita sahadat deui ningan, boleh mencuri. Ya wajar lah kalau kemudian muncul kekhawatiran dari pihak orang tua, neng ngaji di mana? Saha guruna? Kuma ustadna? Jebolan mana? Bla bla bla, wajar. Nah, sekarang buktikan saja dengan akhlak bahwa orang teh ngaji teh benar. Nu jadi pobi kolot mah ngaji susulumputan, tuluy leuwihna ngafirkeun kolot, ngalawan ka kolot. Komo akhlak tina hasil ngaji teh buuk di beureuman. Beungeut di bodasan. Kuntu di behelan ai beuheung hideung. Mangi duit di jalan padahal menang maok disebut rezeki anak soleh. Cik atu mikil. Kan loba nu ngaji jadi heuras hate. Karek bisa make nikob, ngahukuman nu can make nikob, ahli neraka. Ya itu yang mungkin bikin resah orang tua. Nah, teteh udah dibuktikan, teh. Udah berapa kali kajian? Jangan bikin melang kolot ya. Bawa kolot, nah. Ayo gramah ikut. Dan ngaji nage di caangan, iya mah. Ngan ustadna didudukui aneh, gitu kan. Ya, biarkan. Liudihurahu. Aladzini kulli. Idharkan saja, biar tidak ada curiga di antara kita. Nah, dua bahaya ngaji mah susulumputan. Mata kloban ngaji na sad, iya mah sekian. Iya usum caang tong popoekan wae. Oh, aya kene di Cikutra tuh. Sarusumputan ngaji kudu sahadat deui. Terus sahadat urang nuncan sahadat ka guru manehna kumaha? Batal. Bla bla bla bla bla, banyak persoalan. Mungkin itu yang dikhawatirkan. Maka kenapa banyak Islam bubia ketakutan terhadap Islam ketika Islam itu dicari ilmunya? Karena banyak oknum yang kemudian mempelintir Islam jadi aliran-aliran tertentu yang kemudian ngaranna teh naon Ustaz? Ta'assub. Asabiyah. Bangga, panitisme dengan kelompoknya masing-masing yang ditakutkan paman Anda begitu. Kumaha Ustaz cenamun aya kolot anu curigaan ke pengajian sementara anaknya kersemangat mencari ilmu? Kumaha ta? Cara menyikapi kolot eta. Dinggang wae kulingis. Nyana gelo. Prinsipnya kalau orang tua itu kan tetap birru walidain itu harus. Makanya tapi la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat kalau mereka menyuruh maksiat. Kalau makhluk menyuruh maksiat kepada khaliq gitu. Artinya kalau ibu kita melarang untuk datang ke pengajian padahal kita tahu pengajian itu mengajarkan kebaikan, maka kita sampaikan dengan baik-baik. Kalau dalam surah Luqman, wala tuti'huma wa shahibhuma fi dunya ma'rufan, terhadap orang tua yang berbeda agama pun wala tuti'huma, kita jangan nurut. Kalau disuruh pindah agama jangan musyrik. Tapi kata Allah wasohibhuma fid dunya ma'rufan, tetap kalau berperilaku mah harus baik, kata-kata harus sopan, jangan maing wae tuh mah taulah gitu. Tetap ya harus sampaikan dengan baik-baik bahwa kita ingin datang ke pengajian, bahwa pengajian seperti ini gitu. Betul kata imam kata sahabat Ali bin Abi Thalib, undur maqala wala tandur man qala, jangan lihat siapa yang bicara tapi apa yang dibicarakannya. Dan dalam hadis Nabi, al hikmah zolatul mu'min, hikmah itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Dari mana saja engkau mendapatkannya, maka itulah ilmu. Gitu. Ya, ustadna didurkui gege hari ini disampaikan ayat yang hadis mah, maka terima saja. Gitu. Tina bujur hayam dogma cokot. Jadi saya kasih stimulus, itu ada lagu Judika. Walau mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut, tetap ku katakan. Tetap dengan ilmu. Ya, tapi ya akhlak, hasilnya akhlak. Kalau balik ngaji, bau arak. Itu pastilah curigaan. Aliran arakinya, ya. Oke, satu lagi. Ini Ustaz, sambil disebar ya. Siap. So, diidarkan, ya saya ngiluan. Yang tadi, ini mah buat khusus buat solidaritas kemanusiaan Palestina ya. Berapapun, enggak. Sok, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Imei dari Rancaikek. Mana orangnya? Nang tuh, Nei. Oh iya, sok. Maaf bila pertanyaan saya memang di luar dari pembahasan. Minalahidin. Saya pernah dimaafkan lahir batin. Saya pernah membaca sebuah hadis yang artinya sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anhu anha wa radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah anak yang lahir itu melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi." Yang jadi pertanyaan saya, ketika orang Yahudi, Nasrani dan Majusi itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah, siapa yang jadi salah? Soalnya orang tuanya itu mempunyai orang tua dan orang tuanya pun menjadi orang tua. Dan yang saya pertanyakan lagi, Ciro. Ketika orang Yahudi, ketika orang Yahudi, Nasrani dan Majusi itu masuk ke dalam agamanya murni karena orang tuanya, bagaimana dengan kita yang masuk ke dalam Islam? Oleh siapa dan sejak kapan? Wah, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seetik tapi nyiwit, waalaikumsalam. Deet tapi ngepret. Jadi ada hadis karena itu sahih ya tadi. Kullu bauladu yuladu alal fitrah fa abaw wahu yumajisanihi au yunasironihi au yuhawidanihi. Setiap anak itu fitrah tergantung dia dibesarkannya oleh lingkungan Majusi, Nasrani atau Yahudi. Majusi teh nu resep seuneu, nu resep ulang tahun diupan seuneu. Nasrani nya kitu we gaya-gaya Nasrani. Tawa sa Valentine deui tah sakedeung deui tah. Nya mending dari para Valentine no, Palestine yes. Setuju? Tong kitu teh hari jinah sedunia teh. Nya ngan dibungkusna we rapi. Nah, kemudian dibesarkan secara Yahudi, Majusi, Nasrani. Itu bagaimana Pak Abau Wahu tergantung. Sementara kita dibesarkan dalam Islam. Itu Islam turunan atau Islam pencarian. Nah, ulah jadi pengekor, kudu jadi pelopor. Nya, ulah jadi pengecut, kudu jadi penganut, komo jadi pengikut mah. Nya. Kumaha ya Ustaz kasusna? Urang mah nuluykeun itu. Nya. Jadi hadis ini kemudian memang jadi muncul persoalan urang teh Islam turunan atau Islam bawaan. Kullu mauladin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasirani. Jadi setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu diartikan oleh Al-Arab 172. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum? Apakah kamu mengakui bahwa kami ini adalah Rob kalian? Bala syahidna. Maka itulah fitrah setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Fa'abawahu, maka atas pendidikan orang tuanya, seseorang itu bisa menjadi Majusi, Nasrani ataupun Yahudi. Karena itu hidayah itu harus dibedakan. Ada hidayatuddin, ketika kemampuan seseorang memilih agama. Tapi hidayatuddin itu akan bisa terjadi kalau orang punya hidayatul akal, bisa membedakan mana baik dan benar. Nah, tingkatan paling tinggi dalam hidayah itu apa? Hidayatul rusdi, hidayah taufik. Yang itu yang seringkali kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Maka hidayah itulah yang setiap kali kita minta. Karena tidak menjamin orang yang sudah ada dalam keadaan Islam, apakah kemudian dia akan terlahir sebagai muslim atau bahkan di akhir hidupnya dia akan husnul khatimah. Kita sudah pernah sedia waktu itu cerita ada seorang tabi'in namanya Abdullah bin Abdurrahman. Ya, diceritakan dalam kitab Bidayatul An-Nihayah Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir. Jadi nama tabi'innya Abdullah bin Abdurrahman. Ini adalah seorang tabi'in yang hafal Quran ya, dan dia ini selalu ikut perang. Nah, suatu waktu ketika dia sedang berperang bersama pasukan Romawi, ini bayangkan, seorang tukang perang, jago memanah, dan dia hafiz Quran 30 juz, ya, 30 juz. Satu waktu ketika dia melawan perang, melawan Romawi, ketika dia mau manah, tiba-tiba lain rek manah musuh, kalaka ngarah ka awewe. Nah, yang dibidiknya itu adalah seorang perempuan cantik dari bangsa Romawi, dan tiba-tiba terbersit dalam hatinya, nyalamun keur ngaji tagi kan ningali awe nu geulis, duh kumaha mun ieu orang Romawi teh dipimili ku urang gitu. Maka kemudian Abdullah bin Abi Rahman menyurati perempuan itu. Apa yang dikatakannya? Bagaimana agar aku bisa memilikimu? Maka perempuan Romawi itu membalas suratnya dengan mengatakan, kalau engkau mau ikut bersamaku dan hidup denganku, maka tinggalkan agamamu. Bayangkan seorang tabi'in, dia hafal Quran, selalu ikut peperangan yang dilakukan oleh pasukan muslim, dan adalah pemanah terbaik. Tapi ketika dia tergoda oleh seorang perempuan dan disuruh meninggalkan agamanya, apa yang terjadi? Dia tinggalkan agamanya. Dan semua ketika agamanya ditinggalkan, semua hafalannya itu hilang. Maka tidak menjamin seseorang yang sudah berada dalam hidayah Islam ini, itu akan terus berada dalam hidayah. Maka yang kita minta kepada Allah adalah istiqomah. Nah, bagaimana hukumnya orang yang kemudian, orang tuanya kumaha? Ya orang tuanya ketika dia belum menemukan hidayah, maka dia tetap ada dalam kondisi itu. Orang yang majusi gitu ya, anaknya majusi, orang tuanya majusi, dia dihukumi seperti itu. Kalau gimana kalau kita dalam keadaan muslim, orang tua dalam keadaan muslim, siapa yang akan memasukkan kita? Dalam hadis ada seorang ibu, ada seorang ayah yang diselamatkan karena doa daripada anaknya. Jadi ada, nanti juga ada, tapi anak yang kemudian dicegah untuk masuk surga karena orang tuanya. Nah, tapi kebanyakan adalah orang anak yang kemudian menjadi wasilah masuknya orang tua kepada surga. Apa? Atas kebaikan yang dulu pernah diberikan orang tua kepada kita. Maka nanti siapapun yang mau jadi orang tua, jadikanlah anak-anak ini adalah mahkota Quran kita. Kata Nabi, "Man ta'allamal Quran, barang siapa yang mengamalkan Quran, wa amila bima fiha, dan mengamalkan isi Al-Quran, ulbisa walidahu tajan min nurin yaumal kiamah." Maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Maka seorang anak yang hafal Quran, seorang anak yang senantiasa bergaul dengan Quran, itu akan memberikan mahkota atau wisuda cahaya pada hari kiamat nanti untuk orang tuanya. Nah, mudah-mudahan kita di sini semua adalah anak-anak yang kemudian memberikan hidayah untuk orang tua kita. Kullu mauladu yuladu ala fitrah. Jadi investasi ketika kefitrahannya dijaga, kemudian masuk kategori yang jadi abadi investasi, dan berarti hadapan ilahi nanti wa walidun solihun yad'ulahu. Jadi jangan merasa bersalah ketika orang tua kita muslim, kita jadi muslim, lalu ada oknum yang mempengaruhi, lalu kita harus bersahadat lagi. Bukan itu persoalannya. Bisa menjaga kefitrahan itu, fa'akim wajhaka lidini hanif, hadapkan terus wajahmu ke agama yang lurus. Ngaji, ngaji amalkan, ngaji amalkan. Bukan karena kita lahir di muslim lalu kemudian Islam, dah loba nuti Kristen ya rasup Islam. Nah, ini persoalan pemahaman yang harus tuntas ya, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Untuk agenda kajian, ikuti saja terus Instagram yang sudah dimunculkan. Memang agak padat juga ini. Memang saya padatkan datanya hanya umur mah. Sugane maot keur ngaji, sugane maot keur salat. Cenah ah, Ustaz tong wakal rek abdi heula jung. Nya. Da eta mah urusan misteri nya. Nu penting mah maot dalam keadaan syahid, maot dalam keadaan husnul khotimah. Ini doanya nih, biar tetap satu bersatu bersaudara. Saya sekali, semuanya sekali. Tentang hidayah yang paling penting barusan. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Alaihim, atas mereka. Ghairil magdub, bukannya jalan orang-orang yang Engkau benci. Alaihim, atas mereka. Waladdolin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, warinal batila batila, warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar, Beri tenaga kepada kami untuk tetap berada pada kebenaran. Wa arinal batila batila. Tunjukkan kepada kami bahwa batil adalah batil. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk terhindar dari kebatilan. Rabbana ighfir lana. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Wa taqabbal minna, terima sekecil apapun pengabdian kami. Wa adhilna al-jannah, masukkan kami ke surga. Wa najina minannar, jauhkan kami dari neraka. Ini untuk urusan persatuan sesuai tema malam ini. Wa aslih lana, wa aslih lana, maslahatkan seluruh urusan kami. Sya'nana kullah, apapun urusannya. Ya Allah, kuatkan ukhuwah kami. Bersihkan hati kami. Jauhkan kami dari dengki. Jadikan kami tidak hanya bersatu di dunia, tapi bisa bersatu di surga yang sama. Ini yang akan ditanyakan oleh Allah. Aina mutahabuna biruhillah. Mana dulu yang berkumpul berpisah dasarnya ruhku. Bukan kepentingan simbiosa mutualistis di bidang dalam PSD, duit, organisasi, ormas, atau kepentingan apapun. Kita bersatu karena Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih. Saya ada statement, closing statement. Itu ayat. Berarti sadaqallahul adzim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Syudha la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jaga hati, jaga wudu, jaga sholat berjamaah. Subuh kita kampanyekan siaga subuh. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, eta cangkirna alus. Jangan me di fanpage lah. Ya, pesan me ka ofisialnya. Temenang dagang di masjid mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.